Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Kita masuk kaidah yang baru. Yaitu kaidah yastawi fi dhimanil mutlifi al muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Yastawi dihukumi sama fi dhimanil mutlifi bagi orang yang merusak harus mengganti, sama saja apakah dia muta'ammid sengaja ataukah dia jahilu enggak tahu ataukah dia orang yang lupa. Ini pernah lihat ini loh, belum kan ya? Kaidahnya dulu tolong dipahami. Sekarang kita masuk kaidah pembahasan orang yang merusak barangnya orang. Orang yang merusak barangnya orang itu dihukumi sama, sengaja, lupa atau enggak ngerti. Sengaja, lupa atau enggak ngerti, itu tetap hukumnya sama. Hukumnya sama. Ingat, ini dalam bab merusak. Ini dalam bab merusak. Kaidah ini telah disepakati oleh para ulama. Jadi bukan tempat khilaf lagi di antara mereka, tapi sudah disepakati oleh para ulama. Yang bilang adalah Imam Ibnu Abil Barr dalam kitab Al-Istidkar juz 25 halaman 32. Jadi Imam Ibnu Abil Barr dalam kitab Al-Istidkar menukilkan bahwasanya masalah ini sudah bukan didiskusikan lagi oleh mereka, tapi sudah sepakat. Tapi sudah sepakat. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Hawi, Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin juga menukilkan kesepakatan. Juga menukilkan kesepakatan. Nah, dalil tentang kaidah ini jelas. Apa itu? Asal harta seorang muslim adalah haram. Asal harta seorang muslim adalah apa? Adalah haram. Asal harta seorang muslim adalah haram. Dari tadi bisa disimpulkan, berarti kalau kita merusak barang orang lain, nah, merusak harta orang lain, ya mau gak mau harus diganti. Karena kaidah asal tadi, asal harta seorang muslim adalah hukumnya haram, hukumnya haram. Kemudian seterusnya, cara mengganti itu ada dua. Istilah fuqaha ada yang namanya mithli dan ada yang namanya mutaqawwim. Mithli makna dzalika adalah barang yang serupa dengannya. Mutaqawwim adalah bentuknya adalah main kurs, main diganti dengan uang atau yang semisalnya. Nah, di sini kita jangan masuk ke diuangkan, jangan masuk diuangkan dulu sebelum tidak memungkinkan kita mengganti yang semisalnya. Sebab ada kaidah usul, idza ta'addara al-aslu yusallu ila al-badal. Kalau asal itu enggak memungkinkan, maka baru kembali ke ganti, kaidahnya gitu. Idza ta'addara al-aslu yusallu ila al-badal. Kalau aslinya enggak memungkinkan, kita cari enggak ketemu aslinya, baru ganti, cari ganti gantinya, imak ganti duit, imak ganti yang semisalnya. Jangan langsung ganti yang ganti dulu, ganti yang selainnya, tapi kita harus cari yang semisalnya dulu. Baru kalau tidak ketemu, baru ganti ke badal. Maafum insyaAllah. Kemudian, kalau antum paham ini, banyak contoh yang harus kita perhatikan. Kita pecahkan gelas tanpa sengaja, maka gelas harus diganti, harus diganti. Cara gantinya gelas dengan gelas yang semisalnya. Jika lo nggak ketemu gelas kayak tadi, baru ganti badan, ganti yang lain. Ganti yang lain. Tapi kaidahnya idza ta'addara al-aslu yusallu ila al-badal. Harus yang kayak tadi. Baru kalau enggak dapat yang lainnya. Ini perlu difahami. Pernah terjadi pada Aisyah ketika salah satu ummahatul mukminin mengirimkan makanan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ghadab Aisyah cemburu, langsung dibanting, piringnya pecah. Nabi alaihi salatu wassalam melihat ini, fajama'a mangkasara, mengumpulkan apa yang pecah tadi, dikumpulkan, fa radda sahnan akhar. Nabi mengembalikan piring yang lain. Jadi yang pecah diambil dan Nabi ganti dengan piring yang lain. Fahadha mana pak? Mislu bi misli. Misal bi misli. Jelas ya? Dan ini juga bisa dipahami. Jadi apa yang dimiliki oleh Aisyah itu yang miliknya Aisyah. Apa yang dimiliki oleh ummahatul yang lain itu miliknya yang lain. Jadi enggak bisa digabung jadi satu, enggak bisa digabung jadi satu. Paham insyaallah? Nah. Kemudian kaidah ini aku enggak bisa berdalil dengan qaulullah sallallahu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kaidah ini enggak bertentangan dengan ayat tadi. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau menyiksa kami jika kami itu salah atau yang lain. Ini enggak bertentangan dengan ini. Atau enggak bertentangan dengan hadis yang lain apa? Innallaha tazawaza al ummati al khata wa nisyan wa mastaqbal alaihi. Allah memaafkan dari umatku ketika dia salah, lupa dan terpaksa. Ini enggak ada tentangannya. Karena ayat dan hadis tadi itu berkaitan dengan dosa. Kalau ini berkaitan dengan lima yang harus dia ganti. Jelas dah Allah? Jelas. Mudah insyaallah ya. Pahamin loh, ini enggak ada kaitannya dengan ayat tadi dan berkaitan dengan lima. Kalau masalah dia harus mengganti karena dia yang telah merusakkan, dia yang telah merusakkan itu enggak ada hubungannya dengan apa? Dengan ayat-ayat yang tadi. Karena ayat tadi berkaitan dengan dosa dan Allah maafkan kalau memang dia lupa atau salah. Tapi pembahasan kita adalah berkaitan dengan denda ganti rugi. Maka dia harus diganti rugi karena ini berkaitan dengan hak anak Adam. Kemudian seterusnya, kalau dia dipaksa, kemarin saudaranya ya, kemarin dipaksa untuk memecahkan apa? Kaca orang lain, ya kan? Apakah dia juga harus mengganti atau enggak? Ini udah kemarin bicaranya ini. Ah, gimana? Harus diganti? Dipaksa kok? Lo kok aja bedanya lupa ini? Diperinci dulu. Karena dipaksa itu ada dua. Ada dipaksa, dia seperti alat. Dia dipaksa, posisi dia seperti alat. Dia dipaksa, posisi dia seperti alat. Maka semisal ini, tidak ada zimah bagi dia. Dia gak harus ganti karena dia seperti alat. Tahu seperti alat? Tahu kan? Dipegang, dia gak punya kekuatan apa-apa, ya, maka dia ditampak apa, dilemparkan ke kemana? Ke kaca. Yang memecahkan siapa? Istilah mereka ada mubasyir dan ada mutasabbib. Mubasyirnya adalah yang dipaksa. Mutasabbib adalah yang memaksa. Kaidahnya, maka dalam kasus yang semisal ini adalah mutasabbib yang harus membayar. Paham? Mubasyir tidak. Karena mubasyir kondisinya semisal alat yang dia tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa untuk mengelak. Paham kan? Kedua, dia tidak murji. Dia tidak seperti alat. Dia tidak seperti alat. Tolong difahami, karena ini kaidah, jadi mainnya kaidah. Jadi kita jawab pertanyaan apapun nggak ngawur karena ada kaidahnya. Surah yang kedua, di saat dia tidak murji, murji itu dia masih punya kemampuan. Dia masih punya kemampuan. Dia nggak seperti kayak alat. Maka terbagi dua. Maka ini terbagi dua. Imah untuk orang lain, wa imah untuk dirinya. Wa imah untuk dirinya. Kalau untuk orang lain, bisa contoh. Kamu akan saya bunuh kalau kamu enggak membunuh orang itu. Dia enggak seperti alat. Dia dipaksa, tapi kondisi dia tidak murji, tidak seperti alat. Berarti dia masih punya kemampuan untuk lari, untuk melawan, dan seterusnya. Paham kan? Tapi paksaan ini berkaitan kepada orang lain. Paham kan? Maka pendapat yang benar dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ilamul Maqasid dia tidak boleh menjalankan apa yang diancamkan tadi, nggak boleh, karena ini berkaitan dengan orang lain. Jelas, karena berkaitan dengan orang lain, maka Anda tidak boleh menyelamatkan dirimu, paham? Akan tetapi orang lain akan terbunuh, itu nggak boleh. Nggak boleh Anda selamatkan dirimu, kemudian Anda mengsesarakan orang lain, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jelas? Baik. Yang kedua, Anda nggak dipaksa dengan kayak alat tadi, tapi itu berkaitan dengan diri kamu. Misal contoh, kamu disuruh makan ya haram, kamu disuruh minum khamar, kamu disuruh naam ini, tapi ini berkaitan dengan dirinya. Ini berkaitan dengan dirinya, bukan dengan berkaitan kepada orang lain. Maka ini masuk pada mukroh yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dikategorikan mukroh yang dimaafkan oleh Allah, tapi kalau itu berkaitan dengan barang orang lain, tetap dia harus bayar. Harus dibayar. Jadi gini, dia dipaksa, antum harus makan ini, kambing apa namanya, kambingnya orang. Tidak berkaitan dengan jasad orang lain dan manusia yang lain, tapi terkait dengan dirinya, harus makan ayamnya orang lain. Maka boleh dia memakannya untuk menghindari paksaan tadi, tapi berkaitan dengan apa? Ayamnya orang lain, dia harus ganti. Harus diganti. Paham kan? Harus diganti. Loh, kan Anda dipaksa? Iya, Anda dipaksa dalam rangka Anda menyelamatkan diri kamu dari paksaan, tapi Anda memakan haknya orang lain berupa ayam atau kambing atau makanan, maka ini Anda harus bayar kepada dia. Jelas? Hah? Lihat, paham lu rinciannya lu ya. Jelimet nanti salah-salah kaprah susah nanti. Baik, lanjut lagi. Kaidah yang kedua, tolong diingat-ingat kaidah kedua. Ma tarattaba ala ma'dhunin fa huwa ghairu dhamin. Nah, merusak tadi, merusak itu dari merusak dari bentuk yang dikasih izin. Maka orang yang merusak tadi tidak disuruh mengganti. Kenapa? Karena diizinkan. Sesuatu yang asalnya diizinkan kemudian merembet merusak. Kan diizinkan, lalu merembet merusak, maka sebab asal diizinkan tadi lalu mengakibatkan menjadi rusak, maka ini tidak ada denda untuk mengganti sama sekali. Masih global. Sesuatu yang diizinkan itu ada tiga. Satu, diizinkan oleh syariat. Kedua, diizinkan oleh pemiliknya. Oleh pemiliknya. Ketiga, untuk membela dirinya. Ini tiga. Contoh yang pertama biar paham. Kita diizinkan memotong tangan dikarenakan dia mencuri. Dia, kita potong tangannya karena dia mencuri. Ternyata akibat dipotong tangannya dia meninggal. Ya tak? Apakah saya harus membayar denda karena dia meninggal? Tidak. Karena dia dari sebab dipotong tangannya, tapi dipotong tangannya ini diperbolehkan oleh syariat, maka tidak. Jelas? Contoh, hukum kisos. Hukum zina. Dia dirajam atau dia dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk ternyata tulangnya patah. Apakah saya harus mengganti, karena tulangnya patah? Tidak. Karena memukul, mencambuk dia itu asalnya diizinkan oleh syariat. Akibat dari perbuatan, akibat dari yang diizinkan oleh syariat, maka ini tidak ada denda bagi dia. Jelas? Mungkin ya. Contoh kayak apa lagi yang diizinkan oleh syariat? Hah? Apa lagi? Contoh berubah. Berubah. Ibnu Qayyim rahmatullah alaih memberikan contoh dokter yang cerdas, spesialis ngoperasi. Paham? Ngoperasi. Maka ini diizinkan oleh syariat untuk berobat dan juga diizinkan oleh dia. Iya kan? Oleh pemiliknya. Paham? Ternyata terjadi apa yang terjadi? Misal contoh ngoperasi tangannya ternyata saraf yang lain terkena. Maka ini enggak ada diman bagi dia. Enggak ada tanggungan untuk menggantinya, enggak ada. Karena apa? Karena operasi tadi itu, pengobatan tadi itu diizinkan oleh syariat. Dan pemiliknya pun mengizinkan. Tapi otomatis dengan karakter, dengan sifat-sifat tertentu kan. Dia spesialisnya dan dia sudah berpengalaman dan seterusnya. Paham? Berbeda kalau dokter enggak ahli. Mata atau babak bahwa khairu ahli bahwa dhamin. Barang siapa yang menjadi dokter mengobati tapi dia tidak ahli, maka dia harus membayar dendanya. Beda Ibnu Qayyim masing-masing kasih syarat, dia adalah spesialisnya dan dia adalah sudah dokter dan dia sudah memiliki pengalaman, berarti kan ini sudah diizinkan oleh syariat dan juga telah diizinkan oleh pemilik badannya kan, pemilik yang sakit. Maka ketika naam terjadinya tanpa dia melampaui batas sesuai dengan prosedur yang ada, ternyata terjadinya apa yang terjadi, maka tidaklah dia membayar dendanya. Jadi orang tua gak boleh nuntut, keluarga gak boleh nuntut ketika terjadi apa yang terjadi. Tak berbeda kalau dia ngaku dokter tapi dia gak dokter, atau dia ngaku dokter tapi masih dokter umum tapi ngaku spesialis yang ada, berarti kan dia gak benar, dia bohong kan, maka dia bisa dituntut dan meminta gantinya. Jelas? Sama aja bekam. Sama aja bekam. Kalau dia memang ahli bekam, nah ahli bekam dan dia sudah naam sudah spesialnya dan pintar dan yang lainnya, kemudian dia apa jenenge nusuk pakai jarum atau pakai silet, ternyata enggak tahu kok terjadi apa yang terjadi tanpa di tanpa dia melakukan batas sesuai dengan prosedurnya, ternyata terjadi apa yang terjadi, maka dia tidak membayar dhiman faidahnya karena dia akibat ini diawali dengan karena ada izin. Paham? Akibat ini karena diawali adanya izin. Kalau diawali adanya izin, ternyata berakibat apa yang terjadi itu enggak ada dhiman bagi dia. Jelas? Baik. Kemudian yang kedua, merusak karena ada izin dari pemiliknya. Ini jelas toh? Ini jelas. Paham ya? Jadi karena ada izin dari pemiliknya, itu rumah guguran, rumah hancurkan, ya sudah, dia menghancurkan rumah karena ada izin dari pemiliknya. Ini enggak ada masalah. Ketiga, nah, istilah mereka daf'us sa'il. Daf'us sa'il. Ini istilah fuqaha adalah istilah mereka daf'us sa'il. Soalnya begini. Nah, ada orang menyerang Anda. Menyerang untuk membunuh Anda. Loh, ketika Anda dibunuh, diserang, otomatis kan antum apa? Melawannya atau sampai mematahkan tangannya dia. Antum kan merusak tangannya dia kan? apakah Anda harus membayar denda? Tidak. Karena apa? Karena Anda posisinya da'us sa'il, melawan karena dia menyerang. Pahamkan? Melawan diri Anda, melawan harta Anda, melawan istri Anda, melawan anak Anda. Nah, mai membela diri Anda, membela harta Anda, membela anak Anda, tapi dalam bentuk Anda itu diserang. Ketika terjadi apa yang terjadi pada dia, maka Anda tidak dikategorikan harus menggantinya, tidak. Anda merusak kan? Merusak. Tapi merusak ini dikarenakan apa? Oleh karena itu ada sebuah hadis. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jaa rajulun ila Rasulillah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat jenengan wahai Rasul? In jaa rajulun, jika seorang laki-laki datang kepadaku, yuridu akhdha mali, ingin ngambil hartaku. Qala kadzabi, fala tu'ti, jangan kau kasih ke dia. Wong hartamu kok, jangan kasih ke dia. Qul ara'aita in qatarani, baik Nabi, enggak saya kasihkan. Gimana pendapat jenengan kalau dia memerangi aku, merebutku, melawanku? Qatil lawan, lawan. Qala ara'aita, bagaimana pendapat jenengan in qatalani, jikalau dia membunuh aku? Qala fa anta syahid, kau mati syahid. Qala in ra'aita, bagaimana pendapat jenengan ya Rasul in qataltuhu, jikalau aku membunuh dia? Qala huwa finnar, dia di neraka. Padahal dia yang membunuh kan? Sebelihat ini, seharusnya orang yang membunuh harus ada denda. Dia kalau enggak dikisos. Tapi ternyata Nabi tidak mengkisosnya, walaupun dia justru dia masuk neraka. Karena apa coba? Karena da'us sa'il. Karena ini mempertahankan hartanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan dirinya dari serangannya. Jelas? Maka istilahnya da'us sa'il. Jadi paham ya? Jadi tidak semua orang yang merusak barangnya itu dihukumi harus mengganti. Memang hukum asal dia harus mengganti, tapi di situ ada pengecualian. Kalau memang merusaknya tadi di atas hukum itu dibolehkan, maka akibat dari apa yang dibolehkan itu adalah hadar, adalah sia-sia, tidak ada diman bagi dia, tidak ada diman bagi dia. Paham ke dosul ini? Paham kok ke dosul ini, Iman? Nah, ada pertanyaan masalah ini? Ya. Di toko dagang beca berarti membeli. Siapa yang mencakar? Ya, kita. Ya, benar. Itu benar. Cuma salahnya enggak langsung dibeli, itu keliru. Itu kelirunya, enggak gitu cara mainnya, harus diganti, itu benar. Harus diganti. Jadi jangan beli dulu tapi ganti. Karena Anda yang memecahkan. Loh, Anda enggak sengaja kok. Kalau bab merusak dan memecahkan enggak dilihat sengaja atau enggak sengaja. Sengaja dan enggak sengaja itu urusan dosa. Kalau Anda enggak sengaja, ya enggak dosa antara engkau dengan Allah. Kalau sengaja ya dosa. Tapi antara Anda dengan makhluk itu barangnya dia, harus diganti gitu loh. Cuma di toko dibahasnya kenapa harus dibeli, itu masalahnya. Padahal kaidahnya kan apa? Jangan beli dulu. Kalau beli itu kan enggak pas. Kenapa enggak pas? Mungkin belum apa-apa kalau sudah dibeli. Itu yang enggak pas. Jadi enggak benernya dia menyuruh kita membeli. Itu enggak pas. Enggak pas. Karena apa? Karena belum transaksi, anak belum rido, belum apa kok disuruh beli. Iya kan? Nah, itu loh. Tapi disuruh ganti iya. Disuruh ganti barang yang semisalnya atau yang mirip dengannya. Kalau enggak ada baru digruskan berapa. Kalau disuruh beli itu kan harus saling rido. Nah, anak gak rido dengan barang ini, kalau suruh beli gimana? Berarti anak beli kan karena terpaksa kan? Nah, itu gak benar, gak benar. Akad jual beli ini adalah bisa batil karena ada unsur pemaksaan, gak ada rido. Tapi kalau disuruh ganti, rido kamu gak rido, terserah. Kamu harus ganti, gitu loh. Paham Zubair? Lho, sekelumit ini kalau kita gak paham kaidah kan gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Makanya kaidah, kaidah. Jadi kaidahnya begitu. Gitu. Gini, kalau kita ditabrak, enggak. Kalau kita ditabrak, posisi kita itu, kita enggak ngapa-ngapain, kita ditabrak dari belakang, Pak. Ditabrak, kita berhenti, kita berhenti aja dulu. Kita ditabrak, dia harus ganti kita. Walaupun dia itu rusak. Lu kok bisa? Oh, dia rusak, kita. Karena kita istilahnya apa? Mati apa? Dia. Berarti dia istilahnya mutasabib, penyebab saya, barang saya rusak, dia harus ganti milik saya. Dia enggak. Dia kita enggak ganti dia, dia ganti saya. Cuma kalau bentuknya podo tabrakan gini. Ini podo tabrakan. Lah, iki podo ganti ini. Gandelok salah, gandelok benar, podo ganti ini. Itu hukum Islami. Karena apa? Karena sama-sama merusak. Anda juga jalan, dia juga jalan. Namanya merusak. Berbeda dengan tadi kan diem. Diem itu kan berarti gak ada masalah. Gitu loh. Tapi kan bisa diabain. Dengan dimusyawarahkan itu terserah. Kaidahnya dia harus saling membayar. Lah itu memang bukan dia salah. Anda kira ini gak ada nilai salah pun benar. Karena gak mungkin orang itu pengen apa? Sengaja lupa kita kan gak mungkin. Itu namanya lupa. Sama aja dengan anak tadi gak pengen mencakir ini. Cuma gitu, dan sama aja. Itu hukumnya sama. Jadi bab yang semisal ini ya harus Allah, harus toleransi lah dalam bab yang kayak gini ini. Kalau orang nyebrang gimana? Kita nubro. Lah lu bro kan? Iya. Kita bayar dia. Ya, dia yang salah. Kata dia salah karena dia mati karena kita. Itulah mana wa man qatala minkum mutaammidan alam ta'midan wa man qatala khata'an salah. Salah ya karena itu salah. Itu namanya salah, membunuh karena salah. Apa artinya khotoan? Khotoannya apa kemarin kita jelas khotoan? Khotoan itu adalah disebutkan apa? Sesuatu itu terjadi tanpa yang kita inginkan. Itu namanya khotoan, membunuh karena salah. Mana dalika? Kita nggak ingin membunuhnya, kita ingin apa? Ngalesi atau apa? Tapi dia nggak cinta sama kita, makanya dikatakan membunuh tanpa sengaja ya gini ini, berarti kita wajib bayar, bayar ke Allah, memerdekakan budak atau apa? Ngasih makan, berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut, baru ngasih makan 60 orang miskin. Tapi ingat loh ya, kita nggak boleh lari ke nomor 3 kecuali nomor 2 nggak bisa. Ini kalau kita aktif, ini langsung bilang ngasih makan tolak. Jadi harus 2 bulan berturut-turut puasa. Makanya ini doa mobil nggak sedang montok, yuk pelan-pelan penubruk. Ada sebuah cerita antara Syekh Al-Albani sama si bebas. Syekh Albani itu kalau naik mobil kerasi pol kenceng itu. Si bebas mengatakan itu Syekh Albani itu apa namanya belum tahu rasanya kalau mobil. Syekh Albani nya gitu, aku nggak bisa naik mobil aja katanya. Ada di apa kisah guyurannya Syekh Albani dengan si bebas. Jadi Syekh Albani bilang itu si bebas nggak bisa naik mobil aja itu. Kayak sembuh kencang gitu kan. Syekh Albani juga berapa kali dia berdia puasa 2 bulan berturut-turut karena nubur orang. Ada salah satu muridnya dulu dari Yordan dekat dengan Syekh Albani. Waktu itu teman saya dekat di Yaman cerita, udah baru bayar dia puasa 2 bulan berturut-turut itu. Jadi itu ya bayar lebih gitu. Nah. Ya. Pasien ini berobat ke seorang dokter. Ya, terus? Jadi dokternya diizinkan ke rumah dia, tapi si pasien ini nggak tahu kalau ada konsekuensi buruk dari perbuatan itu. Konsekuensi akibat dari operasi ini? Misalnya kayak dicabut giginya. Terus di bagian atas merasa kita beberapa saat kemudian ada gangguan di kesehatannya. Jadi dia nggak tahu. Sebelumnya itu kalau ini ada konsekuensi dari penyakitannya itu. Kalau misalnya dia tahu dia akan pilih mending sebagai cabut. Dokternya sengat lupa. Tapi dokter kan dengan pengalaman yang ada sering terjadi kan nggak ada masalah. Cabut gigi di atas kan selalu nggak ada masalah. Yang penting dia punya keahlian untuk nyabut. Dan posisinya pun sesuai dengan prosedur kan, nggak boleh apa? Ketika sakit dicabut kan, ya itu prosedurnya. Dan secara kaidahnya dia itu golipnya nggak ada masalah karena aman gitu kan. Adapun terjadi itu nadir. Jarak kaidahnya al-hukmu lil golip wa nadir lah malah. Yang namanya jarak itu nggak dianggap. Ya dianggap. Jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau dokter baru praktek, nggak bilang kalau lagi praktek gitu ya, ya belum dokter ya, baru atau baru dokter umum baru nyabut gigi ya itu ya butuh dia butuh dibahas. Tapi kalau sudah ahli dan seterusnya ya nggak bisa. Jelas? Baik. Selanjutnya, kaidah selanjutnya, al-ahkamu la tatimmu illa biwujudi syuruti wa intifai mawani. Perhatikan di sini yang namanya hukum enggak akan sempurna kecuali harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Yang namanya hukum itu gak akan dikategorikan sempurna kecuali harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Bisa kebayang belum ini? Kita punya hukum ya, ini hukum apa saja ini gak akan jalan ini hukum kecuali harus ada syaratnya terpenuhi dan hilang penghalangnya. Kalau syaratnya terpenuhi, penghalangnya ada, nggak mungkin jadi hukum. Paham? Penghalangnya nggak ada, syaratnya nggak dipenuhi, nggak mungkin ada hukum. Paham? Jadi hukum itu akan ada dan akan sempurna dan akan sah kalau syaratnya terpenuhi dan penghalangnya nggak ada. Ini kok idai direnungkan? Merenungkan kok idai ini banyak buruk yang aku bisa hukumi. Atau bisa hukumi. Kok idai ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Mu'min Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitab Iwasatul Langkah juz 1 halaman 491, ini kaidah sudah sepakat. Al-hukmu yang bagi li'tifa'i syuruti aw li'wujudi mawani. Al-hukmu yang tafi, hukum itu dianggap enggak ada kalau enggak ada syaratnya dan enggak ada dan ada penghalangnya. Hukum itu dianggap enggak ada kalau enggak ada syaratnya dan ada penghalangnya. Paham dulu. Antum puasa. Puasa ada syaratnya kan? Antum jalankan semuanya. Dan penghalang puasa adalah haid. Wanita haid puasa. Apakah dikatakan sah? Lu antum kan sudah apa? Sudah apa? Sudah ada syarat-syaratnya. Iya, tapi penghalangnya ada, yaitu haid. Mafhum? Baik. Kemudian contoh lagi. Dalam bab tauhid. Tolong perhatikan buku tauhid ini. Anak akan bacakan tauhid ini kayak apa? Lihat ya. At-tauhid itu memiliki dua hukum. Hukum orang yang bertauhid itu adalah musnirun likulli khairin fid dunya wal akhirah wa dafi'un likulli syarrin fil akhirah. Hukum orang yang bertauhid atau buah orang yang bertauhid adalah membuahkan semua kebaikan dunia dan akhirat dan akan menolak kejelekan dunia dan akhirat. Ini namanya hukum. Hukum orang yang bertauhid akan memiliki ini. Mudah beramal. Kalau beramal itu buang kakipor. Bermaksiat kepada Allah itu susah. Gak bisa. Ini buah tauhid ini, hukum orang yang bertauhid ini akan bagus kalau ada syaratnya dan gak ada mawani. Nah, nanti kita lihat tauhid kita kayak apa coba dengan itu. Awal dewe lo ngaji tauhid gak menyekutukan Allah, ya kan? Terdulu itu gak akan bisa berbuat dengan buah yang semisal ini, kecuali harus terdapati syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada pada tiga. Apa itu syaratnya? Lihat hati, lisan, jawari. Gampang kalau perlu ya. Ini syarat-syarat bertauhid. Hati, lisan, jawari. Organ tubuh. Wis. Nah. Tapi sih, itu kena pola. Apa maksudnya lisan? Apa maksudnya hati? Dan apa maksudnya jawari? Diperhatikan dulu. Kita ambil lisan. Apa lisan itu? Nutqun bit tauhid. Nutqun bit tauhid wa jami'u aqwali khairi mutammimatun lahu. Syarat yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan semua omongan-omongan yang baik itu penyempurna dari kalimat tauhid. Intinya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha. Ini dengan lisan. Semua omongan yang baik kayak subhanallah, Allahu akbar itu mengikut penyempurna tauh. Makanya penyempurna tauh. Yang terpenting adalah syaratnya tauhid dengan lisan adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, hati. Ini yang susah. Iqrahu wa tasdiquhu wa mahabbatuhu litauhidi wa ahli wa bughdhuhu lisyirki wa ahli wa ma'rifatul qalbi li ma'naha wa yaqinu 'alaihi. Hati, mengikrarkan kalimat tauhid, membenarkan kalimat tauhid, menyenangi kalimat tauhid, menyenangi ahli tauhid, membenci kesyirikan, pelaku kesyirikan. Yang susah terakhir, memahami makna dan tuntutan kalimat tauhid ini. Terakhir susah enggak? Memahami maknanya apa, tuntutannya apa. Itu baru jalan, Pak. Syarat yang ke yang berkaitan di hati. Nah, hati enggak pernah belajar tauhid, belajar tauhid kok. Enggak ngerti makna-maknanya, tuntutan-tuntutannya, terus enggak ada istilahnya hati itu semu dengan tauhid, enggak ada istilahnya hati itu yakin dengan tauhid, enggak ada istilahnya hati itu pengekalan dalam hati terhadap tauhid. Inilah syarat nomor 2. Ingat-ingat ini, kita harus belajar dulu tauhid itu apa artinya, tuntutannya itu apa, syarat kalimat la ilaha illallah itu kayak apa. Setelah itu diyakini, dipahami, dicintai, mencintai tauhid, alu tauhid, membenci syirik. Ini semuanya adalah syarat yang kembali ke hati. Kemudian jawab organ tubuh. Ingkiyah duha lillaman bintauhid. Tunduk untuk beramal kebaikan. Tunduk untuk beramal kebaikan. Baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Nah, ini adalah syarat tauhid. Ini adalah syarat tauhid. Nah, kalau syarat ini ada pada kita, harus apa? Hilang mawaninya. Dan apa itu mawaninya? 3, Pak. 1 syirik, 2 bid'ah, 3 maksiat. Ini mawaninya. 1 syirik, 1 bid'ah, 1 maksiat. Nah, jadi kalau kita maksiat kepada Allah, maka itu mengurangi buah dari tauhid. Kalau kita berbuat bid'ah, mengurangi buah dari tauhid. Kalau kita syirik, enggak mengurangi, membatalkan buahnya. Nah, ini kita bisa koreksi. Loh, awan dewek dari dulu ngaji sampai sekarang, kira-kira buah dari kita mentauhidkan Allah itu apa coba? Itu dikoreksi. Oh, syarat-syaratnya mungkin anak belum sempurna. Syaratnya belum sempurna, mawaninya sudah ada. Maksiat toh, nah, kan? Oh, gimana mau akan berbuah? Bagaimana hukum tauhid ini akan ada kalau syaratnya enggak terpenuhi dengan sempurna dan mawaninya masih ada? Enggak mungkin bisa, Pak. Enggak mungkin bisa. Ini kaidah ini Masya Allah luar biasa. Dan ini semua itu bisa hukumi semua perkara sholat, perkara puasa, perkara jual beli. Jual beli juga begitu. Ada syarat, ada mawani. Begitu juga nikah. Nikah itu ada syarat, ada mawani. Itu semuanya harus dipahami, harus dipahami. Baik. Nanti kita akan sebutkan selanjutnya. Syurut itu maksudnya banyak. Begitu pula menghukumi manusia. Menghukum manusia. Manusia itu hizbi, salafi, apa? Muqtadi, salafi, apa? Atau yang lain. Itu harus ada syarat terhadap mawani. Ingat loh ya, anak harus jelaskan sedikit. Hukum manusia itu ada dua. Ada hukum 'am, ada hukum khos. Kalau hukum 'am, misal contoh, siapa yang berbuat begini, maka dia begini, itu hukum 'am. Hukum khos, la langsung tertuju pada orangnya, ini gak bisa. Harus ada syaratnya dan hilang penghalangnya. Syaratnya apa? Contoh, kita menghukumi Zubair ini mubtadi' dzalim. Masya Allah, Zubair ini tadi dzalim, ikhwani lagi ya. Antum gampang, Ustaz, antum menghukumi ini sudahkah terpenuhi syaratnya dan sudahkah hilang mawani-nya? Wah, apa syaratnya? Ada nasihat dulu. Ya kan? Ada nasihat dulu. Apakah dia mengetahuinya, perkara yang dia lakukan? Jangan-jangan dia melakukan perbuatan tadi di atas kebodohan. Ada syaratnya dulu. Mawani-nya, mungkin dia punya takwilan yang lain. Punya takwilan yang lain. Kenapa Syekh Muqbil rahmatullah alaih tidak mau menghukumi Zindani, Abdul Majid Zindani, padahal dia mengatakan barang siapa yang ngerti tentang demokratia dan mengakuinya dan dia jatuh di dalamnya, dihukumi kafir oleh Syekh, ini hukum am. Saya tanya, gimana dengan Abdul Majid Zindani yang dia ngerti dan dia ini, dan dia jatuh pada demokratia, apakah dihukum? Enggak. Karena dia mu'awil, dia punya takwilan yang lain, loh kan? Kenapa Yusuf Qardhawi yang dia mengatakan andai kata Allah itu ketika kemenangan di Israel ketika itu yang menang adalah apa? Perempuan jadi presidennya kan? Andai kata Allah itu turun itu dan untuk jadi presiden, ya kan? Nggak mungkin orang-orang kan milih Allah, milih wanita di sini. Itu kafir itu, kufur itu. Syekh Mubin mengkafirkan Qardhawi disebabkan omongan ini ketika Syekh Mubin apa? Lah, ini lah Syekh kafir. Karena dia termasuk mu'awil. Loh, jelas-jelas omongan gitu toh. Saya nggak perlu mengkafirkan. Karena apa? Karena mawaniknya, maniknya, penghalangnya ada berupa apa dia? Mu'awil. Jelas? Ini hukum langsung ke orangnya. Sekarang gak pakai kaidah ini. Nah, ketika Zubair berbuat yang kayak gitu, kita gak tahu. Mungkin kira-kira dia punya ilmu apa enggak? Jangan-jangan dia punya tafsiran yang lain, ya kan? Yang belum tahu. Makanya tidak bisa dihukum yang semisal itu. Gak bisa dihukum yang semisal. Itu kaidahnya. Jadi hukum kepada seseorang harus ada syarat-syaratnya dan harus hilang penghalang-penghalangnya. Nah, orang Indonesia paling enggak berbuat yang kayak gitu itu ya paling karena bodoh. Ya, kita sekarang enggak tahu aja. Toh andai kata tahu mungkin dia punya penafsiran yang lain lah. Punya penafsiran yang lain. Nah, itu enggak bisa dijatuhkan hukum itu kepadanya. Gak bisa dihukumi, itu dihukumi jatuh kepadanya, gak bisa. Gitu lempar, gak bisa. Nah, ketika ada salah satu seorang yang dulu jadi presidennya, gak usah disebutkan lah, presiden yang berapa itu kan datang beberapa fatwa kan untuk mengkafirkan dia. Salah, gak bisa saya hukumi kafir. Karena apa? Karena bisa jadi ilmu itu belum sampai ke dia. Ya kan? Belum sampai ke dia, karena dia dari kecil apa? Di basis itu kan, dia ngerti apa-apa. Jadi, bisa jadi karena dia memang gak ngerti. Gitu loh, jadi ini kan analisa orang berbeda-beda. Yang penting, hukum mu'ayyan, hukum per orang. Ini otomatis masing-masing orang punya sisi pandang tersendiri terkait dengan orang-orangnya. Karena, paling kita sepakat sudah, harus ada syarat dan ada. Nah, terkadang orang itu memandang syaratnya terpenuhi, yang lain belum tentu terpenuhi. Yang lain memandang ada penghalang, yang lain memandang nggak ada penghalang. Makanya hukum kepada seorang itu karena kaidahnya begini, terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Paham kan? Nah, ini ilmunya. Kenapa ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menghukum orang? Di antara sebabnya adalah ini. Penerapan kaidah, apakah sudah terpenuhi syaratnya ataukah hilang penghalangnya, ini yang terjadi perbedaan di antara mereka. Udah ngobrol, pahami kaidahnya dulu ya, pahami kaidahnya dulu. Dengan ini insya Allah enggak mudah untuk menghukumi orang. Atau melihat itu surut apa ikut ono ora? Maniknya ono ora? Penghalangnya ada apa enggak? Itu kan hukum. Makanya di dalam kaidah seseorang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah belum mesti dikatakan mubtadi'. Seorang yang jatuh pada kekufuran belum mesti dihukumi kafir, itu kaidahnya. Sebagaimana sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'alni dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ketika baru masuk Islam kan? Apa katanya? Ya Rasulullah, bikinlah saya pohon zatu anwat, pohon yang digantungkan pedang padanya. Sebagaimana mereka orang-orang kufar Quraisy itu juga memiliki zatu anwat, pohon yang dikeramatkan kemudian digantungkan pedangnya. Oh syirik, kufur, syirik ini. Paham kan? Tapi apa katanya? Walakinnakum qaumun tajal, memang kamu itu wong sebodho. Allah enggak mengatakan Rasulullah bukan apa kafir kamu itu. Enggak begitu Nabi. Enggak begitu karena memang dia orang yang bodoh. Hadis ahadin bi Islam, baru masuk Islam. Makna dalika, maka bodoh itu satu uzur bagi dia untuk enggak dijatuhkan dia musyrik ataukah dia itu kafir atau yang lain. Itu ada uzur. Paham ya, kawan? Jelas? Jadi jangan gampang menghukumi orang yang semisal itu. Ya mungkin aja kalau apa jadi Zubair itu berganding ria dengan orang ikhwan misalnya contoh. Ya bisa dia belum paham aja gitu kan. Barangkali paham-pahamnya dia itu bergantung berganding ria itu menurut dia itu boleh kan, enggak tahu juga. Dari kan butuh dijelaskan, butuh dinasihati. Orang kaya kaya listrik apa kabel kesetrum kabel ya orang ngono no. Dinasihati dulu, dikandani dulu, dijelaskan, dimantapkan, dipahamkan sehingga tidak ada syubhat lagi pada dia, maka baru ada hukum. Ini belum apa-apa, belum ada apa, belum apa. Kadang-kadang salah apa ya? Kayak gitu kan. Enggak ngerti salah usaha hukum duluan kan. Kenapa lu duluan? Kan lucu. Ini lucu. Jadi itulah lucunya Indonesia. Yang kemudian seterusnya kaidah yang kedua atau kaidah yang nomor tiga. Tadi kita baca kaidah pertama, kaidah yang kedua, kaidah ketiga, sekarang kaidah keempat. Al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Saya ini susah Pak mau ngasih bahasa Arab. Antum ya belum bisa mau coba bahasa Arab. Jadi, gimana? Memang kalim bagusnya pakai kitab. Tapi gimana? Wong antum ya ora, ya guru bisa mau coba Arab, udah apain? Jadi bukannya apa-apa, karena memang kondisi kita nggak pipi-pipi mana kan gitu. Ya, udah, mau pakai bahasa Arab ya, ya ora bisa bahasa Arab. Tapi ya terus ya jeling-jeling aja lah kan. Makanya kalau ngaji di luar, kalau guru semua coba bahasa Arab paling susah. Jadi ya paling enggak ya guru harus nyiapin buku bahasa Indonesia-nya, dari apa kan. Lesa dorong di mana-mana kan saya pasti pakai terjemah. Saya nulis dulu bahasa Arab dulu, diterjemahkan santri, baru saya mau dorong. Kalau saya dorong yang lain enggak bawa buku nih susah. Terus mana? Guru nih wis mulai. Dia apa tadi? Nah, apalagi download 3 hari full. Ya dari awal sampai akhir lupa semuanya. Atau dikasih bahasa mana bisa bahasa mereka? Itulah, itu susah nih dewe, susah nih ngaji. Nah, Surabaya ini harus punya semangat untuk belajar bahasa Arab. Sampai kapan coba belajar bahasa Arab? Waktu mahasiswa belajar mahasiswa iso. Besar-besar kayak itu gimana? Apalagi pesantren, insya Allah saya besok, tahun besok punya program satu tahun khusus ngajar kuaid fikih dan usul fikih. Jadi istilahnya fokus ke bidang ini. Saya buka nanti, tapi nggak bisa masuk semuanya, harus tes dulu. Jadi saya bikin program usul fikih dan kuaid fikih satu tahun. dua tahapan. Tahapan pertama yang pemula, artinya sudah bisa baca semuanya tapi pemula. Tahapan kedua di atas lagi. Saya ingin program ini bagus, lancar itu. Karena banyak di mana-mana kita lihat nol koefisiennya, nol sufiknya, sehingga ono taklit, topo jurune gurune ngomong ini, gurune ngomong ini ngukut tanpa ada ilmu sebelumnya. Itu lho, Pak. Jadi kita ngajari harus memiliki ilmu. Gitu. Ini program saya insyaallah sudah mau tahu umumkan di tahun setelah raya. Yang ikut ya belajar bahasa dulu, program bahasa dulu Arab dulu setahun-tahun ya sebenarnya. Iyalah mana? Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu di atas syarat mereka. Orang muslim itu di atas syarat mereka. Kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, baru syarat ini batin. Nah, kaidah ini ada dua poin, jangan ingat-ingat. Asal syarat itu adalah sah dan harus dijalankan. Kedua, kapan dikatakan syarat itu batin? Kalau syarat itu mengandung penghalalan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu baru batin. Syarat ini, Pak, berdasarkan dengan banyak ayat hadis. Di antaranya adalah yaqulullah sallallahu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wa ya orang iman, aufu, tunaikan al uqud, syarat yang sudah diikat, tunaikan syarat yang sudah diikat. Dalil, selama itu syarat dan tidak ada pelanggaran dari syariat, maka akad tadi, syarat yang ada pada akad tadi harus dijalankan. Baik. Kemudian juga hadis yang kedua, as-sulhu ja'izun bainal muslimin. Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin. Kecuali perdamaian yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu baru enggak boleh. Wal muslimuna ala syurutihim, wong muslim itu sesuai dengan syaratnya. Hadis ternyata jelas, jelas menguatkan kaidah asal syarat itu harus dijalankan. Sedangkan yang sisa sama A sama B, kita lihat dulu, Ustaz udah syaratkan dia begini-begini, lihat dulu apa syaratnya. Kalau memang syaratnya gak ada pelanggaran, gak apa-apa, harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Misal contoh, kita sudah syarat kerja sama ini, antum kerja sama saya setahun ya. Oke, syarat, tanda tangan, syarat. Ima ditulis, ima dengan syarat, sudah syarat. Maka gak boleh dia keluar dari syarat ini. Sepanjang itu disyarat-syaratkan, kecuali syarat nanti ada pelanggarannya dari syariat, baru batal. Baik, kemudian seterusnya, syarat itu terbagi dua lagi. Ada syarat yang sudah masuk dalam bagian akad. Syarat yang sudah masuk dalam bagian akad. Maka ini walaupun enggak dilafadzkan, ya sudah, itu syarat. Yang kedua, syarat yang itu enggak masuk dalam akad, luar yang dibikin oleh dua orang yang melakukan suatu akad. Jadi ini ada akad yang di dalam, syarat yang ada di dalam akad. Kedua, syarat yang di luar ya, yang itu nantinya dibikin oleh orang yang menjalankan akad. Kita bahas mulai awal. Syarat yang pertama, syarat yang itu masuk di dalam akad, walaupun tidak diucapkan, itu sudah syarat. Misal contoh, wanita nikah, nikah, menikah. Di awal kan kita nggak ngomong, wahai istri, kalau pas kita nikah, antum kamu harus serahkan dirimu kepada saya. Kan nggak ada begitu kan Pak ya? Nggak ada, nggak ada begitu. Tapi kalau dia sudah mengiyakan aku menikah dengan kamu, itu otomatis satu syarat. Kamu itu harus menyerahkan diri kamu kepada saya. Gitu. Jelas? Ini nggak perlu ada omongan syarat ini, nggak perlu, Pak, nggak perlu. Karena itu sudah syarat, sudah masuk dalam akad. Contoh lagi kedua, syarat yang itu masuk dalam babul akad karena beli mobil. Beli mobil, si penjual nggak ngomong nanti kalau selesai kamu beli boleh kamu pakai ya, gitu kan? Boleh kamu pakai kemana-mana. Gak perlu itu, gak perlu. Itu kamu sudah menyerahkan, ini tak jual kepada kamu, wes otomatis terkandung satu syarat. Setelah tak pakai, setelah aku beli, ya terserah aku mau tak apain gitu toh. Paham kan? Ini namanya syarat yang udah masuk dalam babul akad. Dan ini Pak nggak perlu diomongkan. Jadi istri ngomong ini loh, anak ketika mengiyakan sama kamu kan, aku nggak mensyaratkan, aku menyerahkan diriku pada kamu kan. Karena ngomong begitu, nah, gitu kan? Suami B coba jawab, bunuh suami ini. Aku nggak ngomong gitu, gitu. Atau si penjual mobil, lah aku kan ketika kamu, aku menjual mobil kepada kamu kan aku nggak mensyaratkan setelah selesai penjualnya boleh kamu pakai mana-mana. Anak kan nggak ngomong begitu kan? Nah, jadi ini istilahnya apa istilahnya? Yora mungkin loh Pak, sudah saat itu sudah gak perlu diomongkan. Kalau andai kata sang istri gak mau menyerahkan, ya batal nikahnya. Usahanya gak terpenuhi kan. Andai kata si penjual setelah dibeli kuncinya gak dikasihkan, BPKB-nya gak dikasihkan, STNK gak dikasihkan, ya batal aja. Gak boleh setelah penjual mengatakan syaratnya kan gak ada. Kan lucu kan gitu loh. Tapi Pak, ini walaupun secara akal gak bisa masuk, tapi dibahas oleh mereka loh. Jadi nanti kadang-kadang ada orang itu memiliki pemikiran begitu, gimana coba? Kan gak ada syaratnya. Ini mobilnya pakai, tapi BPKB-nya tak ambil loh. Bahkan lucu kan? Walaupun itu gak syarat Pak, yang namanya itu sudah tahun udah terkandung dalam akad jual beli. Sejenisnya akad, berakad, ya itu kan goku, pilih saya kan ngono toh. Selesai akad, ini milih saya mana? BPKB-nya mana main, dan ketika istri sudah menjadi istriku, ya udah hal bisa buat apa yang terserah saya kan gitu kan. Itu sudah terkandung dalam akad. Walaupun enggak dilafadzkan dan diucapkan. Nah, ini enggak usah dibahas, Pak. Kaidah tadi yang kita bahas yang ini. Syarat ini di luar akad. Di luar akad. Nah, terus apa? Terjadi perjanjian. Perjanjian antar kedua belah pihak. Ini baru kita masuk dalam kaidah al-muslimuna ala syurti. Baik. Berarti kalau antum nanti ini baru bagi antum. Nah, ketika nanti ada permasalahan, antum harus lihat ini masuk dalam babul akad atau di luar akad. Contoh sekarang, istri bilang, mana nafkah saya? Mana tempat tinggal saya? Loh, kata suami, kan ketika nikah kan kita enggak ada. Enggak ada persyaratan begitu kan, kamu harus tak kasih tempat tinggal. Kan enggak ada begitu kan? Gimana jawaban antum coba? Kalau ada kata kasar gini ini. Gimana jawabannya? Zubair, tahu soalnya saya Zubair? Gimana jawabannya Zubair? Loh, iki lho mek satu kaidah lho iki lho, ngaji satu kaidah. Antum pegangi ya. Jawabannya gini, si. Sama masuk dulu. Apakah pembahasan tempat tinggal, nafkah itu masuk syarat luar atau dalam akad? Gitu sih. Kalau dia dalam akad, enggak perlu omongan, jadi sudah satu syarat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tempat tinggal itu syarat dalam akad luar akad? Dalam. Hak bojo iku soal tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi kalau andai kata dia setelah nikah, lu mana super tempat tinggalnya mana? Di mertua enggak mau saya batal. Bisa. Satu syarat yang sudah ditentu di dalam akad. Makanya sebelum menikah itu suami perlu tempat tinggal dulu yo masih. Iya no. Nabila. Itu haknya istri itu. Makanya sudah ngaji belum haknya istri dan suami? Jangan-jangan enggak duwe ilmu ne menikah. Wah, iku speaking ini. Itu haknya suami, itu udah syarat yang sudah terkandung di dalam apa? Di dalam akad. Jadi kalau istri setelah selesai nikah, kobil tu nikah masuk kamar, si. Kok jangan kok nyuruh lepas baju si, ojo si. Di omah. Orang di omah ini suatu batal. Bisa batal. Oh ini syarat. Nah kalau anak kok di rumah apa? Mertua ini gak enak, gak iso. Atau kok gede gini, oh gak iso. Aku luar itu. Gak iso kan ada. Pak Ida juga nanti sesuai dengan sisi istri yang kau doa yunan. Jadi kau mah gede ini dispilan. Agil. Kau bisa, kagel deh kontrak. Harus lu mati enggak. Lah itu lupa. Eku sana yang sudah masuk dalam makan. Nah, sudah lagi. Subir, istri bilang ini, aku mau kamu nikah, tapi syaratnya ojo kawin maneh. Nah, iki syarat masuk dalam bab akad atau luar akad ketiga, apakah ini syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau tidak? Nah, ini antum bahas lagi. Loh, gini loh Pak. Kenapa kita bahas? Ini akar permasalahan. Dokter spesialis, Pak. Kalau mau ngobati iki panas, ditukokno obat apa? Hah? Paracetamol. Mek ngono tok, itu bukan dokter yang bagus. Dokter yang bagus itu panas itu akibat. Pasti ada akar permasalahan. Harus ada ngobati akar permasalahan. Kok ide itu mengobati akar permasalahan? Makanya banyak orang enggak besar kaidah apa sih? Itu salah kaprah. Kok pengin enaki wae. Iku pengin enaki wae kaina, Pak. Kita harus belajar akar permasalahan. Iku jenenge pelajaran spesialis. Itu jenenge kaidah. Itu pelajaran enggak gampang lho, Pak. Jadi kayak gini nih, coba lihat. Kalau aku mau ini. Ah, ketika ada istri, anak kan jauh sudah mensyaratkan kepada ente enggak boleh poligami lo yo. Yo wis, mau teruskan poligami berarti cerai. Berarti sudah aksasa kamu enggak terpenuhi, udah langsung cerai. Kalau enggak ya, mau pilih mana kamu kan? Istri bingung suami. Nah, orang yang enggak paham, istri wajib taat kok. Itu jenenge dokter umum. Jawabannya dokter, istri wajib taat kepada suami. Itu jawabannya dokter umum. Dokter sebisa enggak begitu, akan permasalahan dilihat. Ini syarat, syarat ini PC. Itu jawabannya, coba mengudeng. Jadi kalau dokter umum jawabannya, istri kamu tuh wajib taat sama suami, apa yang kamu dilakukan oleh suami, yuk, taat atau wae kamu sama surga. Itu jawaban dokter umum, Pak. Dokter siksa enggak gitu jawabannya. Yang dibahas adalah akar, ini lu syarat. Syarat ini kalau dilanggar oleh suami, batal enggak pernikahannya? Ini yang dibahas. Nah kalau ada kata begitu istri kita gimana, Lu Zubair? Enggak boleh kayak gini. Wudhu perempuan banyak kok. Kamu tak cerai, saya enggak rugi kok. Itu jawaban dong, dalanan pak. Itu jawaban dalanan. Bukan pemegang saat, bukan apa? Talibu ilmu. Talibu ilmu dalam mencetuskan untuk cerai ini kan banyak. Ini punya anak, ini gimana anak, gimana. Itu seharusnya dipikirkan. Orang kok, gampang, menikah lagi gampang, itu urusan keluar. Enggak begitu caranya. Nah, gimana Ustaz Zubair? Dijegi. Hah? Didialogkan. Dialog sama siapa? Istrinya. Dialog oke. Kalau mentok gak mau gimana? Aku udah right. Wah. Gini loh. Berarti ada ngomong di awal gitu pak ya. Oke lah bagus pak kalau ada omongan di awal. Tapi sedangkan harus pahami bahwasannya rumah itu haknya istri yang harus diberikan oleh suami. Haknya murni pak itu, haknya murni. Kalau dia mau melepaskan haknya, alhamdulillah istri baik kan. Itu sekarang itu masalahnya dapat istri semua kayak ngulung dulu pak. Itu jawabannya paling terakhir ya. Makanya di Yaman itu gitu pak, hampir rata-rata di Saudi cek gitu. Kenapa suaminya gak menikah? Kan kurung di rumah, istri orang tuanya dia harus punya rumah. Makanya kerjusik sampai welek di rumah, bisa punya rumah itu baru. Kalau enggak bisa. Saking luar itu mah syaratnya begitu. Tapi urusan alhamdulillah Pak ini jojo Pak yo. Yes, ngontra yo oke, itu yo oke, alhamdulillah. Kembali ke masalah. Udur. Cepat sekali. Terasa. Ya wislah. Subhanallah walhamdik, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.